Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Kita lanjutkan kaji kita tafsir surah An-Nisa. Malam ini kita bermula dari ayat ke-36. Surah An-Nisa ayat ke-36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Antum bacakan terjemahannya. Nih, pakai ini. Ayat ini mengandung 10 permasalahan. Masalah yang pertama, ijma'ul ulama 'ala anna hadhihi al-ayah min al-muhkam al-muttafaq 'alayh, laisa minha syai'un mansukh. Ayat ini disepakati oleh para ulama ahli tafsir di antara ayat muhkamat. Apa yang dimaksud dengan ayat muhkamat sudah kita bahas pada surah Ali Imran ayat ke-7. Setahun yang lalu. Mungkin sudah lupa. Karena mungkin sudah lupa, maka kiranya tidak salah kalau kami segarkan kembali ingatan itu. Ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim dikategorikan ke dalam 2 golongan. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat berarti tidak mengandung penafsiran lain. To the point, langsung pada makna yang dimaksud. Adapun ayat mutasyabihat, maka ayat tersebut memiliki penafsiran atau ruang penafsiran yang luas. Dalam ayat ini, sangat jelas bahwa Allah Azza wa Jal memerintahkan hamba-hambanya untuk bertauhid dan melarang syirik. Perintah kedua, Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, pada tingkatan pertama adalah kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah para kerabat. Kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, kemudian tetangga jauh, teman-teman sejawat, ibnu sabil, orang-orang yang kehabisan ongkos untuk melanjutkan perjalanan sampai pulang ke rumahnya, juga budak atau hamba sahaya. Ini semua perintah yang jelas dan tidak ada penafsiran lain. Makanya disebut dengan muhkam. Ini masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, bahwa ayat ini menyebutkan larangan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Para ulama menyebutkan adanya tiga tingkatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dan seluruhnya adalah haram. Inti daripada syirik adalah adanya keyakinan di dalam hati seseorang bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sekutu atau partner, kawan yang selevel dengan Allah Azza wa Jal. Orang itu meyakini bahwa ada selain Allah Azza wa Jal yang memiliki kapasitas yang selevel dengan Allah Azza wa Jal. Ini asal daripada syirik. Substansi daripada syirik adalah itu. Kemudian syirik yang terbesar adalah syirik terhadap uluhiyah Allah Azza wa Jal. Artinya, mempersekutukan Allah Azza wa Jal dalam haknya untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi, ditakuti, diikuti, ditaati perintahnya, dijauhi larangannya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Apabila syirik ini terhadap uluhiyah Allah Azza wa Jalla, maka disebut dengan syirik yang terbesar, dan itu asal daripada syirik yang dimaksud di dalam Al-Quranul Karim, kecaman-kecaman Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang musyrikin jahiliyah di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Karena syirik yang ada pada mereka itu bukan berarti bahwa mereka tidak mengakui Allah sebagai pencipta. Bukan berarti mereka tidak mengakui bahwa dunia seisinya ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bukan mereka tidak mengakui. Bukan juga mereka tidak mengakui bahwa tidak ada Allah. Maka orang Arab jahiliyah ketika diajak untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, qulu la ilaha illallah tuflihu, nyatakanlah oleh kalian la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Maka mereka berkomentar, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana mungkin Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang demikian banyak hanya satu yang benar? Ini adalah hal yang sangat asing. Sangat asing dalam konsepsi orang jahiliyah pada saat itu. Maka mereka meyakini adanya kesamaan kapasitas antara Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jal dengan Allah Azza wa Jal. Kemudian tingkatan berikutnya adalah syirik terhadap al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Syirik terhadap nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jal bisa dalam beberapa bentuk yang disebut di dalam Al-Quranul Karim dengan sebutan Al-Ilhad. Allah Azza wa Jal berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan milik Allah lah seluruh nama-nama yang indah. Seluruh nama-nama yang amat indah adalah milik Allah. Maka panggillah Allah Azza wa Jal dengan nama-nama tersebut. Ketika kalian berdoa, sebutlah namanya dengan salah satu di antara nama-nama tersebut. Semua nama itu yang indah-indah itu milik Allah. Dan tinggalkanlah orang-orang yang ilhad, menyelewengkan nama-namanya. Penyelewengan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah baik dalam bentuk ta'til. Yang pertama disebut dengan ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til artinya menonaktifkan, menganggap tidak ada. Walaupun ada nama itu, tetapi maknanya tidak ada, sekedar nama tok. Kalaupun mereka meyakini adanya nama tersebut, tetapi menganggap bahwa nama itu sekedar nama dan tidak memiliki makna apa-apa dan tidak memiliki efek positif pada hambanya. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah, meyakini nama-nama Allah Azza wa Jal apa adanya, seperti halnya yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim, yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tanpa ta'til. Yang kedua, penyelewengan atau al-ilhad tersebut dalam bentuk at-tashbih atau dalam istilah lain at-tamsil, yaitu meyakini adanya persamaan antara Allah Azza wa Jal dengan makhluknya. Apalagi ketika disebutkan di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jal, Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, bahkan Allah menyingkap betisnya di hari kiamat. Oleh orang-orang ahli tamsil atau tashbih ini, diyakini bahwa Allah Azza wa Jal serupa dengan makhluknya. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'wil. kelompok at-ta'wil. Ilhad dalam bentuk ta'wil. Ta'wil artinya mencari makna lain selain makna yang sesungguhnya. Disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah memiliki tangan. Kemudian oleh ahli ta'wil, dita'wil, dicari-cari makna lain. Oh, bukan tangan kali maksudnya. Yang dimaksud dengan tangan di sini adalah kekuasaan. Ketika disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Ar-Rahmanu alal arshistawa, Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla yang maha penyayang, bersemayam di atas arsh, maka orang ahli ta'wil mengatakan, oh bukan istawa maksudnya, itu istaula, ditambah lam, seperti halnya orang Bani Israel, orang Yahudi, menambah-nambah kalimat Allah Azza wa Jalla. Istawa berada di atas arsh, istawa alal arsh. Adapun istaula berarti menduduki atau menguasai. Sedangkan kalau diyakini bahwa Allah menguasai arsh, ada indikasi perlawanan dari selain Allah Azza wa Jalla sehingga Allah menduduki tempat tersebut. Padahal tidak mungkin ada yang bisa melawan Allah Azza wa Jalla sampai dikatakan Allah menguasai atau menduduki, sebagaimana penjajah menduduki suatu wilayah. Kemudian yang terakhir adalah at-takyif. Ilhad, bentuk yang terakhir disebut dengan at-takyif. At-takyif dari kata kaifa, artinya bagaimana. Bagaimana sih tangan Allah? Bentuknya kayak apa mata Allah? Pertanyaan semacam itu disebut dengan takyif. Dan itu terlarang. Allah Azza wa Jal, nama-nama, sifat, dan zatnya gaib. Zatnya gaib, maka apalagi sifatnya. Maka tidak bisa dilogikakan dan dicari rumusannya secara logik. Masalah ini hanya bersandar pada dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Maka dari itu masalah iman terhadap al-asma wa sifat adalah aqidah tauqifiyah. Masalah tauqifiyah. Apa itu masalah tauqifiyah? Masalah tauqifiyah berasal dari kata waqaf. Waqaf artinya berhenti, stop. Tauqifiyah artinya stop, berhenti pada batas adanya dalil. Tidak ada dalil, diam. Jangan berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tanpa dalil. Jangan mengatakan logikanya kan begini. Logika itu berawal dari penginderaan. Indra kita ini memiliki keterbatasan kemampuan. Jangankan untuk mencapai hakikat Allah Azza wa Jalla, melihat udara yang bergerak saja yang disebut dengan angin, kita tidak mampu. Dan itu makhluk Allah Azza wa Jal. Kita hanya tahu adanya angin itu ketika ada dedaunan bergoyang-goyang. Oh iya, ada angin. Itu tidak bisa kita jangkau. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jal? Maka kalau zatnya saja gaib, tidak bisa kita capai dengan indera kita, apalagi sifat-sifat. Ini syirik pada tingkatan yang kedua. Syirik pada tingkatan yang ketiga adalah syirik terhadap rububiyah Allah Azza wa Jal. Rububiyah yang dimaksud adalah segala perbuatan Allah Azza wa Jal dalam kaitannya dengan kepengurusan makhluk. Allah yang mengurus semua makhluk ini. Yang menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menurunkan rizki, mengeluarkan rizki dari tanah, menurunkan rizki dari langit, memberi hidayah, memberi semangat kepada orang-orang yang beriman, membuat orang-orang kafir pesimis, memberi kita kemudahan mencari rizki, mencari ilmu, mencari jodoh. Semua itu adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Yang memiliki keyakinan bahwa ada selain Allah Azza wa Jalla yang mampu melakukan hal-hal tersebut, itulah musyrik terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla. Contoh, Allah Azza wa Jal yang mampu menurunkan hujan. Atas izin Allah lah hujan itu turun. Kemudian, orang berkeyakinan bahwa ada selain Allah Azza wa Jal yang mampu menahan turunnya hujan. Namanya Mr. Pawang. Pawang hujan. Mr. PH. Ya, Mr. PH. Pawang hujan. Yaitu namanya syirik terhadap rububiyah Allah Azza wa Jal, karena meyakini adanya selain Allah Azza wa Jal yang memiliki kemampuan yang sama dengan Allah Azza wa Jal. Begitu juga masalah jodoh, masalah rizki, dan sebagainya. Ketika keyakinan itu mengejawantah dalam bentuk perbuatan, sesajen, memberikan sesajen di kuburan, memberikan sesajen di pohon tertentu yang dengan itu diharapkan bisa turun hujan, bisa subur, ya, sebelum bercocok tanam dia kasih dulu sesajen di setiap pojok sawahnya supaya bisa diberkahi oleh sang apa namanya itu Dewi Sri. Ini adalah syirik terhadap uluhiyah Allah Azza wa Jal. Karena hanya Allah Azza wa Jal yang patut dimintai. Tapi pada taraf keyakinannya bahwa ada selain Allah Azza wa Jal yang bisa menyuburkan tanah, yang bisa mendatangkan banyak rizki, pada tahap keyakinannya itu disebut dengan syirik terhadap rububiyah Allah Azza wa Jal. Pada tahap perbuatannya dia menyajikan sesajen dan memanjatkan doa, membacakan mantra-mantra yang mengundang makhluk yang bisa membantunya di dalam kemakmuran ekonominya. Ini merupakan syirik uluhiyah. Kemudian, masalah berikutnya adalah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Ada urutan, prioritas. Yang pertama adalah al-walidain. Kalau pada zaman di mana perbudakan masih berlaku, maka ihsan yang tertinggi adalah memerdekakan orang tuanya dari perbudakan. Para ulama menyatakan fa ahaqqun nasi ba'dal khaliqil mannani bisyukri wal ihsan waltizamil birri wa ta'ati lahu wal iz'an man qaranallahu al-ihsana ilayhi bi'ibadatihi wa ta'atihi wa syukrihi bi syukrihi wa humal walidan. Dari ayat ini dan juga dari ayat yang lain di dalam surah Luqman ayat ke-14, Allah Azza wa Jal membimbing kita bahwa manusia yang paling berhak untuk kita syukuri atas kebaikannya setelah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal adalah syukur terhadap kedua orang tua. Di antara kedua orang tua yang terutama dan memiliki kedudukan paling tinggi dan diutamakan 3 kali lipat adalah ibu. Baru setelah itu ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diterima oleh Abdullah Ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, ridha rabbi fi ridha al-walidain wa sukhtuhu fi sukhti al-walidain. Keriduan Rabb Allah Azza wa Jal terletak pada keriduan kedua orang tua, dan murkanya juga terletak pada murka kedua orang tua. Selanjutnya pada martabat yang berikutnya adalah disebutkan wabidzil qurba, para kerabat. Kita punya kakak, punya adik, punya paman, punya bibi, itulah kerabat. Mulai dari kaitan saudara kandung, sampai kemudian naik ke saudara dan saudarinya bapak dan ibu kita. Itu mereka itulah yang disebut dengan zawil qurba. Kemudian para yatim, para miskin, tetangga dekat, kemudian tetangga yang jauh. Kalau sudah masuk tetangga yang jauh, berarti masuk ke dalamnya seluruh manusia. Dan itu pada tingkatan yang terakhir. Walhasil bahwa kebaikan yang kita berikan kepada mereka itu secara umum, tetapi secara prioritas maka disebutkan oleh Allah Azza wa Jal yang pertama adalah kedua orang tua. Maka kalau kita mampu bersedekah dan kita melihat orang tua kita justru lebih membutuhkan, maka orang tua kita itu justru yang lebih berhak untuk kita beri sedekah. Begitu juga orang tua terhadap anaknya. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ada ayah dan anak. Yang satu bernama Yazid, yang kedua bernama Ma'an. Saya lupa urutannya, mana bapak, mana anak. Siapa yang bisa mengingatkan saya? Yazid adalah ayahnya. Ya, saya baru ingat. Lafaznya, lakama nawaita ya Yazid. Lakama nawaita ya Yazid. Jadi Yazid itu seorang ayah yang mampu berzakat, mampu bersedekah, kaya, tapi punya anak namanya Ma'an, miskin. Diserahkanlah zakat kepada amil zakat. Harta zakat tersebut tidak dalam bentuk uang, sehingga bisa dicirikan ini dari Yazid. Ternyata ketika pembagian zakat, Ma'an yang dapat, padahal itu anaknya. Kemudian Yazid mengatakan kepada anaknya bernama Ma'an ini, saya tidak bermaksud untuk ngasih kamu, wahai Ma'an. Lalu dilaporkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Kamu tetap mendapatkan pahala atas niatmu telah bersedekah. Tidak hilang pahalamu walaupun ini kemudian harta tersebut dibagikan, ternyata yang dapat adalah anaknya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan kamu wahai Ma'an berhak untuk mendapatkan harta tersebut karena memang kamu termasuk yang berhak atas sedekah tersebut. Nah, kalau tahu bahwa dia berhak, itu pun boleh langsung disedekahkan kepada anaknya, anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak. Ponakan kepada bibinya atau bibinya kepada ponakannya dan sebagainya. Maksud hati ingin melanjutkan pembahasan ini masih panjang. Kita masih belum berbicara tentang batasan tetangga itu macam mana. Apakah konon katanya 40 rumah dari berbagai sisi, kanan, kiri, depan, belakang. Ya. Atau seberapa. Ya. Barangkali bisa kita tangguhkan pada pekan yang akan datang. Untuk kita bisa berikan kesempatan bertanya bagi yang ingin bertanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan pertama, benarkah dalam akidah Tahawiyah disebutkan bahwa penyebutan arah termasuk arah atas sama dengan bahwa Allah memiliki atau membutuhkan tempat, mempunyai tempat? Apakah mengartikan istiwa dengan di atas termasuk dalam hal ini? Ikhwas kalian, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala di dalam matan akidah At-Tahawiyah menyebutkan akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dipelajari oleh para ulama dan diajarkan oleh para ulama kepada murid-muridnya. Dan tidak mengandung maksud ini. Adapun yang mengklaim bahwasanya kalau dikatakan Allah berada di atas arsy berarti Allah membutuhkan tempat, itu justru dari kaum filsafat, ahlul kalam. Orang-orang yang ilhad terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Tujuan mereka adalah untuk menafikan. Tidak mungkin Allah berada di atas arsy. Dan ini berarti menafikan kebenaran Al-Quranul Karim. Kalau kita meyakini bahwa Allah berada di atas arsy, itu karena Allah sendiri yang mengatakan itu. Kita tidak mengada-ada. Allah yang mengatakannya. Kemudian mau kita cari-cari celah, mau kemana kita lari. Dan itu pemahaman bahasa Arab yang benar. Maka dari itu, ahli ta'wil mencari-cari selak makna yang mungkin bisa lari dari makna bahwa Allah berada di atas arsy. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud istawa adalah istaula. Istawa ala berarti berada di atas. Kemudian dimaknai istaula. Padahal di dalam kamus bahasa Arab manapun, oleh ahli bahasa Arab manapun, istawa itu tidak ada maknanya istaula. Baik. Bagaimana dengan kata-kata bijak? Al-jaru qobladdar. Tetangga dulu baru tempat tinggal. Karena pengalaman kami berpindah-pindah rumah, ngontrak, kami merasakan juga kebenaran kata-kata tersebut. Kalimat ini dalam hal apa saya tidak mengerti. Konotasinya kemana? Jadi kalimat yang global itu kadang dibawa kemana dulu nih arahnya. Kalau yang dimaksud kita punya makanan, sampai kemudian baunya nyampe ke tetangga, seyogianya tetangga dulu dibagi, ini termasuk ihsan, namanya ithar. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Tapi kalau nanti maknanya dalam masalah ibadah, oh tidak bisa. Karena dua hal yang berbeda. Kalau dalam masalah-masalah keduniaan, misalnya dalam antrian, atau dalam masalah giliran siapa dulu yang makan, mempersilahkan orang lain terlebih dahulu. Silahkan Pak, Bapak duluan. Itu akhlak yang mulia. Namanya al-ithar. Tapi kalau dalam masalah ibadah misalnya, ada orang mencari sumbangan untuk bangun masjid. Ya. Datang. Ah, saya duluan. Saya harus duluan. Bukan kemudian, ah biarin aja tuh, Bapak itu aja tuh. Bapak datang ke Bapak itu aja. Ya. Jadi kalimat itu bisa dibawa ke arah yang mana? Kalau dalam masalah keduniaan, boleh. Tapi kalau dalam masalah ibadah, tidak ada. Tidak ada toleransi, Bapak duluan, ntar saya belakangan. Harus kita duluan. Seperti juga shof, terdepan. Silahkan Bapak aja yang di depan, jangan. Walaupun SBY ya sekalipun datang ke sini. Dia terlambat ya di belakang. Ya. Tapi kalau ngasih tahu dulu ke DKM, tentunya sudah dikosongkan dulu. Antum pasti di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf. Sudah saya maafkan sebelumnya. Apabila pertanyaan di luar pembahasan. Apakah hukum dari mengangkat tangan memberi hormat kepada bendera merah putih? Masya Allah. Mengangkat tangan, salah satu gerakan di antara gerakan-gerakan orang hidup. Hukum asal daripada semua perbuatan manusia, selama itu tidak masuk dalam kaitan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, tidak sejenis dengan gerakan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, maka hukum gerakan ataupun makanan atau pakaian itu mubah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal daripada segala sesuatu non-ritual adalah mubah. Tetapi apabila gerakan itu merupakan gerakan ubudiyah, seperti halnya kita bertakbir, Allahu Akbar. Angkat tangan dalam bentuk takbir, angkat tangan seperti takbir, ini adalah ubudiyah. Adapun angkat tangan model seperti ini tidak ada di dalam takbir. Justru seandainya orang bertakbir Allahu Akbar menjadi bid'ah. Angkat tangannya seperti orang hormat bendera menjadi bid'ah. Nah, kalau orang angkat tangan hormat bendera misalnya begini Allah apa? Hormat bendera. Hormat keren. Seperti ini. Nah, ini merupakan ubudiyah. Dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jal. Gitu. Ya. Begitu juga ruku' dan sebagainya. Ada sebagian orang, mereka berdiri. Justru berdiri itu merupakan salah satu gerakan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Di antara gerakan ubudiyah adalah berdiri. Kita berdiri di hadapan Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada waktunya, Mas? CF gitu? Aduh, mohon maaf. Banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Barangkali bisa nanti diulang pertanyaannya pada pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.